dari Abu Yusuf. Terus hukum salat tasbih. Hukum salat tasbih. Hadisnya syad, barakallahu. Kenapa syad? Siapa yang syad di situ? Musa bin Abdul Aziz, barakallahu fikum, menyelisihi yang lainnya. Ya, tidak bisa jadikan, tidak bisa jadikan pegangan hadis ini. Dulunya Syekh Muqbil pernah menghasankan hadis ini, tapi berikutnya rujuk beliau dan mengatakan tentang syadnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Misalul rabi' fi tafarrudi man la yahtamilu haluhu qabul tafarrudihi bi sanadin. Bersendiriannya orang-orang yang tidak pantas diterima hadisnya ketika dia bersendirian. Marawahu, ini dalam masalah sanad. Kemarin tentang masalah matan. Marawahu Abdul Majid bin Abdul Aziz bin Abi Rawad an Malik an Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar an Abi Sa'id bin Al-Khudri radhiyallahu anhu marfu'a. Innamal a'malu binniyat. Al-hadis. طيب والحديث وعبد المجيد هذا وثقه غير واحد من أهل العلم بارك الله بكم. عبد المجيد ini disiqahkan oleh غير واحد. غير واحد artinya bukan cuma satu orang, tapi banyak orang atau beberapa orang dari kalangan para ulama mengatakan siqah. Illa annahu tafarrada bi hadzal hadis am Malik bin hadzal isna bi hadzal isna, cuman dia bersendirian dalam periwayatan hadis ini dari Malik dengan sanad ini. Coba perhatikan baik-baik. Abdul Majid bin Abdul Aziz bin Abi Rawat dari Malik, dari Zaid bin Abi Aslam, dari Atha bin Yasar, dan dari Abi Sa'id al-Khudri. Baik. Padahal ma'ruf hadis ini dari mana? Dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Innamal a'malu binniyat. Illa annahu tafarrada bi hadzal hadis 'an Malik bi hadzal isnad wa sahih min riwayati Malik wa ghairihi. Yang benar dalam periwayatannya Malik dan yang lainnya dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari, dari Muhammad bin Ibrahim, taib, an Al-Qamah bin Waqqas an Umar bin Khattab. Ini yang benar sanadnya. Fa sanadu hadithi Abdul Majid syadzun wallahu alam. Maka sanad dari hadis Abdul Majid ini syadz, mengingkari menyelisihi hadis-hadis orang-orang yang terpercaya. Barakallahu fikum. Nuktatun latifah ini faedah. Wa imma yang bagi at-tambih ilaihi anna tafarrud ar-rawi bil haditsi sanadan aw matnan naw'u min anwa'il mukhalafah. Perlu diketahui anna tafarrud ar-rawi bil hadits, bersendiriannya seorang rawi meriwayatkan satu hadits, apakah itu bersendirian dalam periwayatan sanad, tidak diriwayatkan oleh yang lain-lainnya, padahal ada orang yang lebih hebat dari dia, lebih banyak lagi jumlahnya. Atau dalam periwayatan matan, imam tambahan satu kata, dua kata, yang menyelisih yang lainnya. Penyelisihan ini saja, nau'u min anwa'il mukhalafah. Ini sudah dianggap penyelisihan. Barakallahu fikum. Jenis penyelisihan. Idrawahu huwa ala wajhim mu'ayyan wa khalafahu ghairuhu falam yarhi ala hadal wajh. Dari sisi bahwa dia meriwayatkan satu hadis dan periwayatan tersendiri dan diselisihi dia dalam periwayatan dengan bentuk yang lainnya oleh orang yang lebih kuat hafalannya dan lebih banyak jumlahnya. Barakallahu fikum. Berikutnya al-mahfud wal-ma'ruf. Al-mahfud, hadis mahfud atau hadis ma'ruf. Wa ma yuqabilu hadis asyad huwa al-mahfud, wa ma yuqabilu hadis al-munkar huwa al-ma'ruf. Barakallahu alaikum. Kebalikannya, lawan daripada hadis asyad yaitu hadis mahfud. Maka biasa disebutkan wal-mahfudu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti di sana ada riwayat yang syad. Barakallahu alaikum. Kemudian lawan dari hadis mungkar, hadis ma'ruf. Barakallahu fikum. Biasa disebut dan dinamai dengan hadis ma'ruf. Mungkar dikatakan hadis mungkar karena penyelisihannya, yang menyelisih adalah orang yang lemah. Paham barakallahu fikum. Adapun syad, orang sudah ditiqahkan, cuma dia menyelisih orang yang lebih tiqah, orang yang lebih kuat hafalannya. Barakallahu fikum, lebih senior dan lebih banyak lagi jumlahnya. Barakallahu fikum, sehingga orang akan mempertanyakannya, dari mana dia meriwayatkan periwayatan yang seperti ini, sementara murid-muridnya si fulan banyak tidak meriwayatkan riwayat yang seperti itu. Seperti yang contohnya kemarin, wa yusamma, barakallahu fikum, anak yang baru lahir diapain? Diakikain atau dinasikah di hari ketujuhnya, disembelihkan untuknya dan diberi nama. Barakallahu fikum. Walaupun barakallahu fikum terkadang orang sudah mempersiapkan nama untuk bayinya jauh-jauh sebelumnya. Oh, anak saya nanti kalau mau lahir akan saya namai demikian dan demikian. Barakallahu fikum. Boleh juga pada saat lahirnya, boleh juga pada hari ketujuhnya. Barakallahu fikum. Baik. Seperti yang dalam Al-Qur'an, inna nubashshiruka bi Yahya. Barakallahu fikum. Inna nubashshiruka bi Yahya, kami akan berikan engkau anak dari sekarang berupa apa? Berita gembira. Yahya belum lahir. Barakallahu fikum. Baru berita bahwa akan istrinya hamil nantinya dan dia akan memiliki anak yang akan bernama Yahya. Barakallahu fikum. Bisa sebelumnya, bisa pada saat lahir, bisa juga nanti setelah hari ketujuh. Ketika lahirnya juga firman Allah Subhanahu wa taala, inni samituha Maryam wa inni uiduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Barakallahu fikum. Inni nadartu laka ma fi batni muharrab fa taqabbal minni innaka antas samiul alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wa inni sammaituha Maryama wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasy syaithanir rajim. Ini penamaan ketika barakallahu fikum baru saja lahir anak itu. Intinya boleh sebelum lahirnya anak, pas lahirnya, dan hari ketujuhnya. Dalil penamaan hari ketujuh ya ini yang ada di kita pelajari. Wa yusamma, barakallahu fikum, disembelihkan untuknya, barakallahu fikum. Karena terkadang ada orang bingung mencari nama, apalagi mau nama yang keren, tak ada sebelumnya, wah susah itu, barakallahu fikum. Padahal bukan seperti itu contoh memberi nama. Kebiasaan yang baik adalah memberi nama dengan nama-nama orang yang saleh sebelumnya. Baik. Seperti dalam surah Maryam sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ukhta Harun ma kana abuki ama kana abuki ra'a sawi wa ma kanat ummuki baghiya. Wahai Maryam saudaranya Harun. Harun ini ya saudaranya, bukan Harun, saudaranya Musa. Karena zaman antara Musa berserta Harun dengan barakallahu fikum zamannya Nah Isa dengan ibunya terpaut sangat jauh, barakallahu fikum. Baik. Ini terkadang yang dituduhkan oleh orang-orang yang menentang Al-Qur'an, bahwa baik, Al-Qur'an salah dalam penyebutan apa? Salah dalam penyebutan sejarah. Enggak. Al-Qur'an kalamullah, Rasulullah SAW sendiri menyatakan bahwa dulunya orang-orang menamakan anak-anaknya dengan orang yang saleh yang sudah pernah ada sebelumnya. Barakallahu fikum. Orang-orang saleh yang sudah ada sebelumnya. Bahkan anak-anak para sahabat, ketika mereka menamakan anaknya, mereka menamakan sahabatnya sendiri yang ada di situ. Barakallahu fikum. Menamakannya dengan Muhammad, menamakannya dengan Abdullah, menamakannya dengan Umar. Barakallahu fikum. Penamaan-penamaan yang ma'ruf. Baik, kita kembali. Wa ma yuqabilul hadits al munkar huwa al ma'ruf. Dan apa-apa yang mencocoki, apa-apa yang berupa lawan dari hadis munkar, maka dinamai dengan hadis ma'ruf. Ayat ar-riwayatul rajihah inda mukhalafatid dhabit liman huwa adbat minhu huwa al mahfuz. Yani riwayat yang kuat. Baik. Ar-rajihah inda mukhalafatid dhabit liman huwa adbat minhu huwa al mahfuz. Riwayat ketika terjadi apa? Mukhalaf, penyelisihan antara dhabit terhadap yang lebih kuat dhabitnya, maka yang kuat ini disebutkan mahfud dan yang lemah dikatakan syad. Barakallahu fikum. Wa riwayatul rajihah inda mukhalafatid dhaif liman huwa aqwa minhu huwa al ma'ruf. Riwayatul rajihah, riwayat yang lebih kuat ketika terjadi perselisihan antara yang lemah dengan yang lebih kuat, maka yang kuat ini, yang rajih ini disebut dengan apa? Hadis ma'ruf. Wallahu a'lam. Taib, insyaallah kita lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya biidznillah tabaraka wa taala. Taib, hadis al-mudraj. Ilahuna subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.